بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam ini insyaallah taala kita menyambung pembahasan kita pembacaan terhadap kitab tauhid li syekh yang mulia Salih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala qala hafizahullah. Masih pada bab al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Hukmun aw hukmu man hakama bi ghairi ma anzalallah. Hukum bagi siapa atau bagi orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qala hafidhahullahu ta'ala. Beliau di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang apa? Orang-orang kafir atau al-kafirun, orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini min al-haqq al-mubin, dari al-haqq, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari al-haq al-mubin yang jelas. Wa hakama bil batil alladhi ya'lamuhu. Dan ketika seorang berhukum dengan yang batil, yang dia telah mengetahuinya, لِغَرْضٍ مِنْ أَعْرَضِهِ الْفَاسِدَةِ, karena satu tujuan dari tujuan-tujuan yang rusak, yang jelek. فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, maka mereka adalah orang-orang kafir. Yakni siapa yang berhukum atau tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan dari al-haq yang jelas, yang sudah jelas kebenarannya, dan dia justru malah berhukum dengan yang selainnya, ya, berhukum dengan yang batil, yang dia telah mengetahui hal tersebut. Dia berhukum dengan yang batil karena satu tujuan dari tujuan-tujuan yang banyak, dari tujuan yang rusak, yang jelek. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kafirun. Maka berhukum pada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ini min a'mali ahlul kufur. Berhukum pada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, min a'mali ahlul kufur, termasuk dari amalan-amalan ahlul kufur, pelaku kekufuran. Ya, dan nanti akan kita baca penjelasan beliau hafizahullah taala. Dan di sini saya sedikit menukilkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya. Wa qad yakunu kufran yankunu 'anil millah, kekufuran di sini, ya, terkadang ada kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agamanya. Kapan itu terjadi? Idza i'taqada hilluhu wa jawazuhu. Ketika dia meyakini bahwa ketika berhukum pada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dia meyakini kehalalannya dan kebolehannya, maka dia akan terjatuh pada kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqad yakunu kabirah min kaba'irudz dzunub, terkadang termasuk dari dosa besar, dari dosa-dosa besar. Wa min a'malil kufr qad istahaqqa min fi'lihi man fa'alahu min fi'lihi aw man fa'alahu al-'adzab asy-syadid, dan dari amalan-amalan kekufuran orang yang melakukannya baginya azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada ancaman baginya, azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat penjelasan beliau hafizahullah taala. Qala hafizahullah, hadhihi al-ayatul karimah, anna al-hukma bighairi ma anzal Allah kufrun. Ayat ini, ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa berhukum pada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah kekufuran. Wa hadzal kufru taratan yakunu kufran akbar yankul 'anil millah, wa taratan yakunu kufran asghar la yukhriju minal millah. Kata beliau, dan kekufuran di sini terkadang jatuh pada kekufuran, dari kekufuran yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, dari agama Islam. Wa taratan, dan terkadang kekufuran di sini terjatuh pada kufur asghar, kekufuran kecil. Dan ini la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Qala wa dhalika bihasabi halil hakim. Sehingga di sini kata beliau, hal tersebut sesuai dengan keberadaan orang yang berhukum tersebut. Fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzala Allah ghair wajibun aw ghair wajibin wa annahu mukhayyirun fihi aw istahana bihukmi Allah wa i'taqada anna ghairahu من القوانين والنظم الوضعي أحسن منه وأنه لا يصلح لهذه الزمان أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء أو استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر. Kata beliau di sini sesuai dengan keadaan yang orang yang berhukum tersebut. Apabila orang yang berhukum tersebut meyakini bahwa berhukum dan apa yang Allah turunkan ini tidak wajib, boleh memilih bahwa berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu boleh memilih, atau dia menganggap remeh tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini wa'taqada anna ghairahu, dia meyakini bahwa selain hukum Allah dari undang-undang ya bikinan manusia, ahsan minhu, lebih baik daripada hukum Allah, dan dia meyakini pula bahwa hukum Allah ini tidak sesuai, tidak cocok untuk zaman ini, annahu la yuslihu li hadha az-zaman, aw arada bil hukmi bighairi ma anzalallah istidha'al kufar wal munafiqin, atau dia menginginkan dengan berhukum pada selain apa yang Allah turunkan, dia menginginkan keridhaan orang-orang kufar dan orang-orang munafik terhadapnya. Ketika demikian keberadaannya, orang yang berhukum tersebut, maka dia yang seperti ini adalah kekufuran, kekufuran yang besar. Ya, dia terjatuh pada kufrun akbar, tentunya mengeluarkan pelakunya dari, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Baik. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat faulaika humul kafirun, di sini ada tafsil, ada rincian, ya. Ada rincian. Bisa jadi seorang terjatuh pada kufrun akbar ataupun kufrun asghar. Ya. Sesuai keadaannya. Ketika apa yang dia yakini, yang dia kerjakan, yang dia yakini ini masuk pada perkara yang menjatuhkan kepada kufur besar, maka kufrun akbar, yukhrijuna min millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Wallahu a'lam bissawab. Qala hafizahullah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Wa in i'taqada wujub al-hukmi bima anzal Allah وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا أصغر. Namun apabila orang yang berhukum tersebut meyakini wajibnya berhukum pada apa yang Allah turunkan, dia mengetahui hal tersebut, ya, dan dia berpaling darinya, bersamaan dengannya dia, ya, mengetahui bahwa padanya, ya, bahwa dia yang ketika dia berpaling darinya berhak mendapatkan iqab. Dia mengetahuinya berhak mendapatkan iqab ketika berpaling dari hukum Allah, maka yang demikian ini kata beliau asun, dihukumi orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Wa yusamma kafiran, dinamakan kafir juga, ya, kufur juga, akan tetapi di sini kufran asghar. Ya, kekufuran yang kecil. Bisa dibedakan ya, dipahami ya, bedakan antara pelaku kufur besar yang jatuh pada kekufuran besar dan kecil. Ya, orang yang terjatuh pada kufur besar benar-benar meyakini, ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh beliau, ya, meyakini bahwa berhukum pada apa yang Allah turunkan tidak wajib, ya, boleh memilih, bahkan meremehkan hukum Allah, ya, bahkan meyakini dari undang-undang, ya, dari beginian manusia ini lebih baik daripada hukum Allah, tidak cocok untuk zaman sekarang, ya, dan dia menginginkan melakukan hal itu karena ingin keridhaan dari orang kufar dan orang-orang apa munafikin, maka ini jelas dia jatuh pada kufur yang besar, kufrun akbar, ya, mengeluarkan pelakunya dari agama ini, ya. Beda dengan yang kedua, orang yang berhukum tersebut meyakini wajibnya berhukum dengan apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia mengetahuinya, namun dia berpaling darinya. Dengan pengetahuan tersebut, dia juga mengetahui baginya berhak mendapatkan iqab. Maka yang demikian ini dia dihukumi asin, orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Dan dinamakan seperti ini kufrun ashor, dia terjatuh pada kekufuran yang kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Wallahu a'lam bissawab. Qala wa in jahila hukmullah fihi ma'a badli juhdihi wa istifrahi wus'ihi bi ma'rifatil hukmi wa akhtaahu fa hadha muhti'un lahu ajrun 'ala ijtihadihi wa khata'uhu maghfurun. Berbeda lagi, ya, bagi orang yang dia memang jahila, ya, tidak mengetahui tentang hukum Allah ya, bersamaan dengan itu dia mengerahkan kesungguhannya, ya, mengerahkan kesungguhannya dan dia melakukan menggunakan apa waktunya untuk mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, namun apa, dia terjatuh pada kesalahan, wa akhtaahu fa hadha mukhti. Nah, orang yang seperti ini dihukumi orang yang salah, terjatuh kepada kesalahan, karena dia apa? Jahil terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjalankan, mengetahui, melakukan dari hukum Allah, namun terjatuh kepada kesalahan, maka dihukumi mukhti, orang yang salah. Yang demikian ini lahu ajrun, baginya satu pahala, ya, karena ijtihad dia, ya, wa khata'uhu maghfurun, dan kesalahannya, ya, maghfurun, terampuni, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan wa hadza fil hukmi fil qadhiyatil khassah, dan ini kata beliau, ya, tentang hukum dalam permasalahan yang khusus. Wa amal hukmu fil qadhayal 'amah fa innahu yukhtalaf. Adapun hukum dalam permasalahan yang umum, sifatnya umum, maka hal tersebut diperselisihkan. Allahu a'lam bissawab. Qala hafizahullah. Kemudian beliau hafizahullah menukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innal hakima idza kana dayyinan lakinnahu hakama bighairi 'ilmin kana min ahli an-nar. Sesungguhnya seorang yang berhukum apabila dia adalah orang yang mengetahui agama, akan tetapi dia menghukumi tanpa ilmu, kana min ahli an-nar, maka dia termasuk dari ahli an-nar, penduduk neraka. Wa in kana 'aliman lakinnahu hakama bi khilafi al-haqq alladhi ya'lamuhu kana min ahli an-nar. Dan apabila dia adalah seorang alim, akan tetapi dia menghukumi atau berhukum menyelisihi yang hak dalam keadaan dia mengetahuinya, maka dia min ahli an-nar, termasuk dari penduduk neraka. Wa idza hakama bila 'adlin wala 'ilmin aula ay yakuna min ahli an-nar. Dan apabila dia menghukumi tanpa keadilan, tidak adil, wala ilm, tanpa ilmu, maka lebih utama lagi ay yakuna min ahli an-nar. Ya. Terlebih lagi, lebih utama lagi dia min ahli an-nar, termasuk dari ahli an-nar. Wa hadha idza hakama fi qadiyati li syekh fi qadiyatin li syakhsin. Kata beliau rahimahullah, dan ini apabila ya menghukumi ya dalam permasalahan individu seseorang, li syakhsin. Wa amma idza hakama hukman 'aman fi dinil muslimin. Dan adapun apabila hukum di sini, menghukumi di sini dengan satu hukum yang umum sifatnya pada agama kaum muslimin, faja'ala al-haqq batilan atau faja'ala al-haqq batilan, sehingga dia menjadikan yang hak menjadi batil. Wal batil haqqan, dan yang batil menjadi hak. Ya, dia merubah ya hukum tersebut dari yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Was sunnatu bid'ah, sunnah jadi bid'ah. Wal bid'atu sunnah, wal bid'atu sunnatan, dan bid'ah menjadi sunnah. Wal ma'rufa munkaran, dan yang ma'ruf jadi munkar. Wal munkara ma'rufan, dan yang mungkar jadi ma'ruf. Wa nahyun amma amara Allah bihi wa rasuluh, dan larang ya melarang terhadap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, melarang apa yang Allah dan rasulnya perintahkan. Wa amara bima nahaa Allah anhu wa rasuluh, dan dia memerintahkan perkara pada perkara yang Allah dan rasulnya larang. Fahada launun akhar yahkum fihi rabbul alamin, maka ini adalah jenis yang lain, warna yang lain, maka yang menghukuminya adalah Rabb semesta alam. Wa ilahul mursalin, ilahnya para rasul, raja hari di hari akhir kelak nanti, malik yaumiddin, alladzi lahul hamdu fil ula wal akhirah, ya, yang berhak baginya pujian yakni Allah Subhanahu wa taala fil ula wal akhirah. Ya, Allah kemudian beliau rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk dan agama yang hak untuk menampakkan dan mengangkatnya, ya, ala dini kullih, pada seluruh agamanya. Wa kafa billahi syahida, dan cukup, ya, dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menjadi satu, menjadi saksi. Ayuhal ikhwah wal talaba rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, ya, apa yang beliau sebutkan bahwa yang beliau rinci di atas yang telah kita sebutkan, kemudian beliau menyebutkan bahwa hada atau hukum ini adalah dalam permasalahan yang khusus, adapun hukum dalam permasalahan-permasalahan umum diperselisihkan. Kemudian beliau membawakan menukilkan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Yaitu apa? Disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang berhukum apabila dia adalah orang yang mengetahui agama, ya, akan tetapi dia apa, menghukumi tanpa ilmu, maka dia termasuk ahlun nar. Apabila seorang alim, ya, dia seorang alim akan tetapi dia menghukumi menyelisih al-haq dalam keadaan dia mengetahuinya, min ahlun nar. Ya, menghukumi tanpa keadilan dan tanpa ilmu, ini lebih utama lagi, min ahlun nar, kata beliau. Ya, apa yang beliau sebutkan, kemudian beliau menyebut, mengatakan ini dalam permasalahan individu seseorang. Ya, adapun dalam perkara hukum yang umum pada agama kaum muslimin, ketika dia merubah yang hak batil, yang batil hak menjadi hak, yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, yang mungkar ma'ruf, yang ma'ruf mungkar, dan seterusnya, maka ini apa, jenis atau jenis yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala yang menghukuminya. Allahu taala a'lam bis-shawab, wa yahkumu fihi rabbul alamin. Baik, kita lanjutkan penjelasan beliau. Qala hafizahullah وقال أيضا dan dia berkata pula, ولا ريب يعني Syekhul Islam, ya, beliau masih melanjutkan perkataan Syekhul Islam. Beliau berkata pula, kata beliau hafizahullah, ولا ريب أن من لم يعتقد wujub al-hukm bima anzal Allah ala rasulih fa huwa kafirun. Dan tidak diragukan lagi bahwa siapa yang meyakini, atau man lam ya'taqid, yang tidak meyakini akan wajibnya berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas rasulnya, fa huwa kafirun, maka dia kafir. فَمَنْ إِسْتَحَلَّ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا يَرَاهُ هُوَ عَدْلًا مِنْ غَيْرِ اتِّبَاعٍ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كُفْرٌ. Maka barang siapa, kata beliau, yang menghalalkan, ya, menghukumi antara manusia dengan apa yang dia pandang, dia memandang satu keadilan, min ghairi tiba' lima anzalallah, tanpa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka ini adalah apa? Kufrun, kekufuran. Fa innahu ma min ummatin illa wa hiya ta'muru bil hukmi bil adl. Karena sesungguhnya tidaklah dari satu umat kecuali dia diperintahkan untuk ya berhukum dan atau menghukumi dengan keadilan. Wa qad yakunul adl fi diniha ma yarahu akabiruhum. Dan terkadang al-adl ini ya pada agamanya ma yarahu akabiruhum, apa yang dipandang au akabiruhum, yang dipandang oleh apa? Pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Bal katsirum minal muntasibina ila al-islam yahkumuna bi'adatihim allati lam yanziluha Allah kasawali fil badiyah ay adati man aada adatun min salafihim wa kanu al-umara al-muta'in. Bahkan banyak dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, mereka menghukumi sesuai dengan adat mereka, dengan adat istiadat mereka yang tidak ditetapkan, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti adat kebiasaan pendahulu mereka. Yang salaf mereka, pendahulu mereka dahulunya adalah pemimpin-pemimpin yang ditaati, al-umara al-muta'in, yang ditaati, yang diikuti. Wa yarawna anna hadha huwa alladhi yanbahi al-hukm bihi duna al-kitab was-sunnah wa hadha huwa al-kufr. Dan mereka memandang bahwa yang demikian ini dialah yang sepantasnya seorang berhukum dengannya, bukan pada kitab dan sunnah, maka yang demikian ini juga al-kufur, kekufuran. Fa inna katsiran minan nasi aslamu walakin la yahkumuna illa bil adatil jariyati allati ya'mur biha al-muta'un. Karena sesungguhnya banyak dari manusia yang mereka berislam, akan tetapi mereka tidak berhukum kecuali berhukum dengan adat istiadat mereka, sesuai dengan adat yang sudah berjalan di sisi mereka, yang diperintahkan oleh apa? Pemimpin-pemimpin mereka yang ditaati, yang diikuti, al-muta'un. Fahaulai idza 'arafu annahu la yajuzu lahumul hukmu illa bima anzala Allah falam yamltazimu dhalik bal istahallu ay yahkumu bi khilafi ma anzala Allah fahum kuffar. Maka mereka itu yang sudah kita sebutkan tadi, atau yang beliau sebutkan penjelasannya tadi, apabila mereka mengetahui bahwa tidak boleh bagi mereka berhukum kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari al-haq al-mubin, dari kebenaran yang jelas, yang telah jelas, dan mereka tidak melazimi hal itu, tidak menjalani hal itu, bal istahallu, bahkan mereka menghalalkan untuk berhukum dengan hukum yang menyelisihi hukum Allah, maka apa? Fahum kuffar, mereka dihukum apa? Dihukumi dengan kafir. Intaha, selesai dari apa? Nukilan dari kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sini jelas ya perbedaannya. Ya, yang pertama antara kufrun akbar wa ashghar dan kufrun ashghar. Ya. Yang kedua fi qadhiyal khasah, dalam permasalahannya khusus li syakhsin, pada individu manusia, dengan apa hukman aman, dengan yang hukum yang umum sifatnya, ya umum sifatnya amah pada agama kaum muslimin. Tadi juga sudah telah disebutkan ya, menukilkan apa penjelasan Syekhul Islam, kemudian ditambah dengan penjelasan Syekhul Islam dari kalam beliau tadi juga ya jelas ya. Allahu taala alam bisawab. Jadi yang terakhir yang disebutkan Syekhul Islam bahwa di sana ya banyak dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, kepada agama Islam, akan tetapi dari mereka banyak yang tidak berhukum dengan agama Islam. Ya. Bahkan banyak dari mereka yang berhukum dengan sesuai dengan adat istiadat yang sudah berjalan di sisi mereka. Ya. Dia mengikuti, mentaati dari pemimpin-pemimpin mereka dahulunya. Allah alam. Dan ini terjadi sehingga orang-orang yang demikian ini ketika mereka telah mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh berhukum dengan adat ya adat istiadat yang sudah berjalan di sisi mereka ya yang diajarkan oleh pendahulu mereka yang mereka dahulu adalah pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar mereka. Ketika mereka, orang tadi, manusia tadi telah mengetahui bahwa hal ini tidak boleh, akan tetapi tetap menyelisihinya, ya, tidak mau berhukum dengan apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah turunkan dari al-haq yang jelas, bahkan mereka menghalalkan, ya, boleh dan menghalalkan berhukum pada selainnya, maka yang seperti ini jelas kekufurannya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Qala hafizahullah ta'ala wa qala Syekh Muhammad bin Ibrahim. Tersisa dua paragraf. Sudah masuk Isya. Mungkin kita cukupkan dulu, kita cukupkan dengan penjelasan yang di yang beliau hafizahullah nukilkan dari Syekhul Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari penjelasan beliau hafizahullah dan apa yang beliau nukilkan dari Syekhul Islam Tamiyah dapat kita pahami dengan baik, sehingga menjadi faedah bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sementara waktu kita cukupkan di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.